la peu. Aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah segala doa. Dengan segala doa.